Nahu ya ibadi wa hiya atta wa ya qaumi wa hiya akthar wa hiyal akthar. Ats-tsaniyatu isbatul ya'i sakinatan nahu ya ibadi. Ats-tsalitsatu isbatul ya'i waqtuhatan nahu ya ibadi alladzina asrafu. Ar-rabi'atu qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan nahu ya hasrata. Al-khamisatu hatful alifi wal ijtiza'u fathati nahu ya gulama. As-sadisatu hatful alifi wa dhammul harfil ladhi kana maksuran kaqawli ba'dihim ya ummu la taf'ali bi dhammil mim wa quri'a rabbus sijin bidomil ba'i wa hiya dha'ifatun. Barakallahu fikum, kita masih dalam pembahasan al-munada. Qasal, apabila munada diidhofahkan kepada ya mutakallim, boleh padanya 6 lughah. Yang pertama, membuang ya dan mencukupkan dengan kasrah. Contohnya ya ibadi. Pendek ya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya qaumi, wahai kaumku. Dan ini yang paling banyak. Yang kedua, menetapkan ya, ya dalam keadaan disukun. Ya-nya disukun, ditampakkan ya mutakallim, sukun. Contohnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Yang ketiga, menetapkan ya dalam keadaan di fathah. Ya-nya, ya mutakallimnya di fathah. Contohnya, ya ibadiyalladzina asrafu. Firman Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Sayatnya ibadiyah. Yang keempat, merubah kasroh menjadi fathah dan merubah ya menjadi alif. Nah, jadi yang kasroh tadi jadi fathah, ibadiyah, kemudian ya-nya dirubah menjadi alif. Contohnya ya hasrada. Yang kelima, membuang alif dan mencukupkan dengan fathah. Contohnya ya gulama. Apa artinya ya gulama? Ya karena Balukman. Ahmundir. Wahai budakku. Ya, munada mudhaf kepada ya. Di situ maknanya ya sama dengan ya gulami. Nah, ini lughah yang kelima. Yang keenam, membuang alif dan mendoma huruf yang tadi di kasroh. Ya. Alifnya dibuang, huruf yang di 6, wadhammul harfi alladhi kana maksuran, dan mendhammah huruf yang tadinya di kasrah. Seperti ucapan mereka, ya ummu la taf'ali. Artinya ya Abu Alif, wahai ibuku, jangan engkau. Nah, bidhammil mim wa quri'a, dan ayat ini dibaca dalam qiraah yang lemah, yang lainnya surat Yusuf ayat 33, Rabbus sijnu, artinya Pak Lukman. Apa? Wahai Rob. Penjara. Iya. Wahai. Wahai Robku. Wahai Robku. Nah, ini dibu ada yang dibuang. Karena dalam kiroah yang kita baca, kiroahnya hafaz, dibaca apa? Robbis sijnu. Wahai Robku. Ini munada mahdhuf ya, huruf ya-nya dibuang. Wahai Robku, penjara lebih aku sukai. Kisahnya Nabi Yusuf. Idhamil ba. Tapi ini lughah yang lemah. Lughah yang lemah. Qala ya Nabila. Qala syarih. Qala syarih. Qauluhu. Wa idha qauluhu. Qauluhu wa idha kana munada. Sahihul. Ay. Ay. Sahihul. As. Ada tiflahnya. As-sahihul akhiru. Akhiru. Akhiru kama fi amtiratil musannif. Sannifi. Musannifi amma inkana muhtal. Muhtalla. Muhtalla. Muhtalla akhir. Fi. Akhiru. Antum sukun semua ya selamat. Akhiru kama fi. Ya fataya wa ya qadiya falaysa fihi ila lugot ila lugot lugotun wa hidatu wa hiya isbat isbati isbatu isbatu isbatu ya i maftuhati tan maftuhati. Nah, sudah lumayan. Cukupnya betul. Nah, qala syarih, berkata pensyarah, qauluhu, ucapan musannif, wa idza kana munada, apabila munada, yaitu munada yang sahihul akhir, yang akhirnya bukan huruf illah. Nah, sebagaimana dalam contoh-contoh musannif. Sahihul akhir barakallahu fikum dalam pembahasan isim itu adalah yang akhirnya bukan huruf illah. Di sana ada yang syibhu sahihil akhir. Kita ketahui sahihul akhir itu huruf illah itu ada berapa? Ada tiga, apa saja? Al-wawu, alif dan ya. Nah. Di sana ada syibhu sahil akhir, yaitu apabila diakhir dengan wawu dan ya sebelumnya sukun. Seperti dalwun, ember, dobyun, kijang, itu dihukumi seperti sahihul akhir. Nah. Baik. Kita kembali ke pembahasan ini. Adapun jika mu'tal akhir, ya, jika akhirnya huruf illah, sebagaimana dalam contoh ya fataya. Apa artinya ya Abdul Rahman? Wahai pemudaku. Ya qadiya. Apa artinya ya kana? Nah, maka tidak ada padanya kecuali satu lugah saja, yaitu menetapkan ya dalam keadaan di fathah. Jadi kalau isimnya mu'tal akhir dimasuki digandeng dengan ya mutakallim, maka hanya satu lugah saja, yaitu apa? Ya-nya di fathah. Wa qalu istamir ya fana. Rasulullah. Wa qalu wal wal istida'u bil kasrati ay adalatu alaina. Wal wal istida'u bil mati ma'nahu al Nah, ucapan beliau dalam matan dan mencukupkan dengan kasroh, membuang ya dan mencukupkan dengan kasroh, yaitu ya yang menunjukkan atasnya. Atas apa? Kasroh yang menunjukkan atasnya, atas apa? Demirha kembali ke mana? Ada lati alaiha. Memirha kembali ke mana ya Abdillah? Hmm. Hah? Mana ada? Nda ya Fana? Menunjukkan atasnya, atas apa? Ya-nya dibuang, mencukupkan dengan kasroh yang menunjukkan atasnya. Atas apa? Atas ya. Nah, atas ya. Alaiha domirha kembali kepada ya. Jadi kasroh itu menunjukkan adanya apa? Ya yang dibuang. Dan al-ijtiza dengan dibaca mat. Al-ijtiza'u maknanya adalah iktifa. Mencukupkan. Istamir ya Fana. Wazam. Karamihim watarot watartibul watartibul bakiyati watartibul bakiyati fil kasroti walau kasrohati ala tartibi ala tartibil musanifi. Nah, ucapan beliau wahyul akbar ini yang paling banyak. Yang mana yang paling banyak ya Fana Bazam? Menetapkan ya, membuang kasroh. Wahyal aksar tadi lah. Menetapkan ya. Lugah yang pertama membuang ya dan mencukupkan dengan kasroh. Ini yang paling banyak dan yang paling fasih di dalam ucapan orang Arab. Dan urutan yang tersisa dalam sisi banyak dan fasihnya sesuai dengan urutan musannif. Jadi beliau susun 6 tingkat 6 macam lugah ini disusun dari sisi urutan yang paling bagus, berikutnya, berikutnya, berikutnya sampai yang paling lemah. Standar. Bupati. Mana min dunia asibol istibol hal berhati munasabah. Waya mutahun. Waya u mahdufa mutahun ilai. Wakadah sakun sila wadil taniyati wajar taniyati ila anna. Kamu katakan dalam i'rabnya ya ibadi, kalau disuruh meng-i'rab ibadi, ya-nya harfu nida, ibadi munada mudhaf. Hukumnya apa munada mudhaf ya Pak Numer? Mansub. Munada mudhaf mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala ma qabla al-ya'il mutakallimi mahdufah. Tanda nasabnya di mana? Tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah atas huruf sebelum ya mutakallim yang dibuang. Kira apa berarti? Di atas dal. Karena ada ya yang dibuang. Menghalang untuk menampakkannya. Menampakkan siapa? Tumirha kembali kemana? Menampakkan siapa? Mana min duhur ya? Duhur mada? Hah? Ya. Aba Isa? Abror. Anda ya, Pak Sofia? Mana min duhriya? Sumirha kembali ke mana? Kasro, indek. Undir. Balif. Al-Fathah. Yang ditanyakan, domirnya kembali kemana? Untuk jawabnya, ya ibadah, kif. Nah. Nah. tidak bisa yang menghalangi untuk menampakkannya. Menampakkan apa? Fathah. Kenapa? Karena sibuknya tempat dengan harokat yang untuk menyesuaikan. Harokat menyesuaikan apa? Kasroh. Kenapa? Ya, itu sesuai yang paling sesuai dengan kasroh. Wahuwa mudhaf. Dia. Dan dia mudhaf. Dia ini kembali kemana ya, Afana? Apa Lukman? Kembali ke? Ibad. Ibadi, ya. Wal ya'ul mahdufah, ya yang dibuang itu mudhaf ilaih. Demikian kamu katakan pada lughah yang kedua, lughah yang ketiga, kecuali ya yang ya-nya, ya itu disebutkan dalam badan sukun, dan lughah yang ketiga ya-nya di fathah. Indah ya banabilah, berarti kalau ya ibadi, antum i'rab, ibadi. Iya. Ibadi. Ya harfu nida. Ibadi. Munada mudhaf. Mansub. Wa alamatu nasbihi. Al-fathatul muqaddaratu. Itu antum baca saja. Sama. Sama dengan ya ibadi tadi. Wa alamatu nasbihi. Tunggu tunggu. Kasih tahu ya Pak Lukman. Ini. Ah. Nasbihi apa satu? Mukaddar ala maqbul ya. Al mutakallim. Enggak pakai madhufah. Oh. Ya-nya kan kelihatan sekarang. Ya, yang kedua kan lughahnya kedua itu apa? Isbatul ya. Nah, berarti jangan pakai madhufah. Qabla ya il mutakallim. Mana min duria? Istighol mahali. Nah. Wahuwa mudhaf. Wal ya mudhafun ilaihi. Kalau mau dilengkap ya, ya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Yang ketiga, ya ibadia. Indah ya Fana. Ibadia langsung di Arab. Ya harfu nida. Sama dengan yang tadi, cuman bedanya pada ya-nya. Ibadia munada mudhaf. Qaddara ala ma qabla ya mutakallim mahdhufah. Mahdhufah enggak? Ya ibadia, ya-nya ada kan? Berarti enggak pakai. Mana min duria istighal mahal bi harakatil munasabah. Ya akhiri. Dan ya-nya di i'rabnya apa ya? Dhamirun muttasilun mabniun ala fath. Baik. Istamir ya fana. Wa taqul وتقول في ياء حسرتا يا حسرتا يا حسرتا منادى مضاف وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء ياء منقلبة ألفا منقلبة ألفا وهو مضاف والياء المنقلبة منقلبة منقلبة اسم فاعل منقلبة اسم مفعول. Ya yang dirubah. Bukan yang merubah. Kalau dibaca munqalibah, yang merubah. Wajahu al-munqalibatu alifan mudhafu ilaih. Waqalu wal-ijtiza'u bil-fathati. Ay, ad-dalatu alaiha. Itu maksudnya yang tadi, yang lainnya. Kamu katakan dalam contoh ya hasrada. Ini lughah yang keberapa ini? Lughah yang keempat. keempat. Apa huruf yang keempat? Mengkasroh fathah biye. Fathah di kasroh. Ya apa artinya? Merubah kasroh menjadi fathah. Dan merubah ya menjadi alif. Jadi ini kalau lughah yang pertama apa bacanya? Iya. Lughah yang pertama ya ibadi. Lala. Keempat ini kalau dibaca lughah yang pertama apa jadinya? Ya hasrat, ya hasrati. Ya hasrati. Munada mudhaf. Hukumnya mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddarah atas huruf sebelum ya yang dirubah menjadi alif. Dan dia mudhaf. Ya yang dirubah menjadi alif mudhaf ilai. Ucapan beliau al-istiza bil fathah. Mencukupkan dengan fathah. Yaitu fathah yang menunjukkan atasnya. Huruf yang keberapa ini? Oh, yang berapa ya, Pak? Yang kelima. Apa lupa yang kelima? Lupa yang kelima itu membuang alif. Alifnya dibuang, dicukupkan dengan fathah yang menunjukkan atasnya. Atas apa? Lumirha kembali ke mana? Atas ya untuk alif. Oh, iya. Dan sepuluh alif, membuang alif, dan mencukupkan dengan fathah. Yang menunjukkan atasnya. Fathah yang menunjukkan atasnya, nya siapa? Tadi sudah. Error. Indah ya, Kona? Al-alif. Iya. Mencukupkan dengan fathah yang menunjukkan atasnya, atas alif. Mencukupkan dengan kasroh yang menunjukkan atasnya, atas ya. Nah. Stamir ya, Kona? Apa... Bismillah. Qala al-Faqihi wa hadha in kana waridan lakinnahu jazun. Intaha. Alifah bacanya apa? Intaha. Selesai. Berkata al-Faqihi. Al-Faqihi ini salah satu pensyarah terhadap mutammimah al-Ajrumiyah. Al-Fawaqihul Janiyah. Ini walaupun warid, walaupun datang lughah ini, akan tapi ini lughah yang syad, yang ganjil. Ya. Nah. Stamir ya, Abu Isa. Belum baca tadi ya? Mungkola bati tanpa tasdid. Mungkola bati alifan. Alifan makdubatan mujtaza'an alaiha anha. Anha bil fathati. Wahua mudhafun. Wal ya'u al mungkola bati. Tuh. Nah, kamu katakan dalam i'rab ya gulama, lughah yang berapa ya gulama? Yang ke-6. Yang ke-5. Yang ke-5. Nah, membuang alif mencukupkan dengan fathah. Ini gulama munada mudhaf. Artinya apa tadi ya gulama ya Pak Isa? Nah, ada ku-nya ya, ada ku. Munada mudhaf. Hukumnya mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah di atas huruf sebelum ya mutakallim yang dirubah menjadi alif dalam keadaan di fathah. Dicukupkan darinya dengan fathah. Nah. Alama qabla ya'il mutakallim munqalabati alifan mahdhufatan. Jadi ya-nya dibuang, dicukupkan dengan apa? Dicukupkan dari alif tadi dengan fathah dan dia mudhaf. Sedangkan ya yang dirubah menjadi alif yang dibuang mudhafun ilaih. Istamir ya Ibrahim. Dhammul. Dhammul. Dhammul harfi alladhi kana maksuran ay fayasiru kalmunada al-mufradi iktifa'u iktifa'an iktifa'an anil idofati bani biniyatiha wa innama yaf'alu dhalika yuf'alu wa innama yuf'alu dhalika fima yaksuru yaksuru anla yunadi yunada anla yunada ila mudofan ka kal abawaini kal abawaini wa rubba wa rabbi wa rabbi wal qaumi wa nahu wa atofnya kemana enggak tadi rabbi qaumi wa nahwihim. Ucapan beliau dan mendomma huruf yang sebelumnya dikasroh, ya, maka jadilah dia seperti munada mufrad. Munada mufrad hukumnya apa? Mabni ala ma yurfa'u bihi. Misalkan namanya Muhammad, panggilnya apa? Ya Muhammad du. Idomma. Jadi yang keenam ini munada lughah yang mudhaf kepada yang keenam ini seperti munada apa? Mufrad. Iktifaan mencukupkan dari idhofah dengan niat, dengan meniatkannya, dengan meniatkannya. Dan hanya saja dilakukan hal itu pada apa yang banyak untuk tidak diseru, dipanggil kecuali dalam keadaan diidhofahkan. Ya, seringnya lughah yang keenam ini dipakai untuk kata-kata yang banyaknya itu mesti menjadi mudhaf. Seperti abawain, orang tua, kedua orang tua, ayah dan ibu. Ya. Seringnya kalau ayah dan ibu mesti abu, bapakku, ibuku. Demikian rob, ya, robku, kaum, kaumku dan yang semisal mereka. Sehingga menjadi apa ya? Robbu, ya ummu, ya abu, ya kaumu, begitu. Sedang ada apa nak? Kok ya? Ucapan beliau seperti ucapan sebagian Arab, ya ummu la taf'ali, wahai ibuku, jangan kamu kerjakan, dengan mendomah mim. Ummu ini berarti munada apa ya, Fana? Belebas. Munada mudhaf. Membedakan dengan ya ummu munada nakira maksudnya bagaimana? Niatnya. Nah, dengan niatnya. Nah. Baik. Karena bentuknya sama. Ya ummu. Yang satu wahai ibuku, yang satu wahai ibu. Yang tertentu orangnya. Istamira Abu Luqman. Ya, telah menghikayatkan ucapan ini Yunus. Sebagaimana disebutkan dalam tasrih. Nah. Abu Luqman. Makalu. Ya, Ibna. Nah. mana tuh? Rano. Tel. Cetakan lama. Waqaluhu wa quri'a tabus si jenu ai kharijus sabai. Kharija. Kharijus sabai. Waqaluhu mara'a biha Abu Ja'far. Abu Ja'farin. Abu Ja'farin minal asra. Nama Asyarabi. Asyarabi. Matakulu fi'irabi ya gulamu panahu munada mudok. Wa alamatu nasti fathatun mukandaratun alama qawlaya al-mahdufa. Di? Mahdufati mungkulabi maqobla domatun. Domatan. Domatan. Bahwa mudok. Walya'u al-mahdufatu mudokun ilaihi. Nah. Ucapan beliau dan dibaca dalam ayat ini, wa robus sejenu, wahai robku penjara lebih aku sukai, ya, kisahnya Nabi Yusuf, yaitu qiraah dalam di luar kharijas sab'i, di luar qiraah yang tujuh, di luar qiraah sab'ah. Nah, telah membaca dengan qiraah ini Abu Ja'far dari qiraah yang sepuluh. Kamu katakan pada, ini sudah berpindah, ya, contoh yang lainnya. Contoh yang lain tentang, ya, gulam. Nah, wahai budakku. Dan yang semisalnya, munadak mudhaf, tanda nasabnya fathah muqaddarah atas huruf sebelum ya, yang dibuang, yang dirubah menjadi dom, yang enam, ya gulamu, saya ulangi. Munada mudhaf tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah di atas apa yang sebelum ya yang dibuang. Yang dirubah apa yang sebelumnya menjadi dhamma. Dan dia mudhaf, gulam mudhaf sedangkan ya yang dibuang mudhafun ilaihi. Alakhir ya, Fana. Nah. Lughah ini, lughah yang keenam adalah dhaifatun jiddan, sangat lemah sekali, dan dia adalah lughah yang paling lemah dari lughah-lughah yang enam tersebut. Wallahu a'lam bishawab, alhamdulillah. Selesai dari munada mudhaf kepada ya. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti masuk munada mudhaf kepada ya itu berupa ab atau ada 10 gitu ya. Baik, nastahi bihadza barakallahu fiikum.